Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sahar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qal, berkata Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah ini berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu pemuda ini berkata kepada Nabi. Siapa yang berkata? Pemuda. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sodakati a'udhan, sodako apa yang paling besar pahalanya? Sodako apa yang paling besar pahalanya? Kalau kita tosik jadi ustaz apa? Sodako yang banyak jumlahnya. Itu ustaz ya. Kadang-kadang maksakan jawab. Sodako yang paling besar pahalanya, sodako yang paling besar jumlahnya. Itu ringkas jawabannya. Tapi Rasulullah ada rahasianya jawabannya. Dijawab oleh Rasulullah, qol, Rasulullah menjawab, antusaddiqah wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'ammulul gina wa la tuhmila hatta idha balagatil hulkum kuntu li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan muttafaq alaih. Ya Allah, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, hadis yang paling besar pahalanya adalah engkau bersodako sedangkan engkau dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Kadang-kadang orang itu nanti bersodako ketika sakit. Tahu enggak? Sodako kan hanya supaya cepat sembuh. Iya enggak? Sakit tapi bersodako, waktu sehatnya tidak bersodako. Anu ya, niatkan sodako, karena sodako itu dikatakan dalam hadis apa? Tamna'u sab'inan bala, sodako mencegah 70 bala. Bahkan hadis Rasul mengatakan, da'u mardokun bis sodako, obati orang sakit di antara keluarga kalian dengan sodako. Ya, dengan sodako. Itu sodako penting itu. Kalau ada keluarga kita sakit, ya sodako. Tapi afdolnya kata Rasul, jika dia bersodako, lalu dia sehat. Ini. Kalau orang sakit bersodako wajar. Wajar. Kalau orang sakit bersodako itu cenderung ingat Allah, karena dalam keadaan lemes dia ingat wajar. Tapi kalau sehat badannya bersodako, tidak ada alasan bukan karena sakitnya, ini yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, syahihun. Apa itu? Dia cinta kepada hartanya. Hah? Orang yang cinta kepada harta. Kalau ada orang cinta kepada harta lalu sodako, tinggi nilainya. Ya, tinggi nilainya. Dia sayang sekali uangnya. Tiap hari uangnya disusung. Kepala jejer, kepala. Hari itu 100 ribu. Hah? Dijejer kepala. Itu tak balik. Satu tak balik. Nih. Tak bisa nih tak balik kepala. Susung 50, 50, 50. 100, 100, 100, 100. Nah, susung. Jangan sampai tak balik kepala. Nah, kalau dia sodako, nah ini luar biasa pahalanya. Ya kan, paham enggak? Sebentar, nah, lihat lagi hitung mana. Sudah nggak hitung tadi, 7,5 juta. Sebentar lagi, nah hitung sedikit. Sudah makan, nah hitung sedikit. Hah? Ada itu orang cinta dunia itu. Kalau ada orang sudah cinta dunia, sodako, nah ini besar pahalanya. Tapi berat memang. Berat. Apa kadang-kadang katanya orang pelit, eh kau butuh bantuan apa, nanti saya bantu, asal jangan uang. Ya enggak? Kau mau bantu, kau suruh angkat air keliling kampung, mau dia? Jangan kau singgung uangnya. Kalau singgung uangnya, siapa lu, siapa gue? Gak ada lah, kadang-kadang. Berat itu orang cinta dunia itu. Kalau sudah cinta dunia itu, na'udzubillahi min dzalik. Jangankan sodako, hartanya orang jadi rampasan. Lihat para pejabat kita, gajinya ratusan juta, tetap korupsi. Kenapa? Gak mungkin sodako, malah hartanya orang diambil. Kalaupun sodako, nutupi kedok-kedoknya aja. Tapi tidak semua pejabat. Cuman kalau ada pejabat korupsi, jangan dicaci. Kenapa? Kita pun kalau jadi pejabat, belum tentu tidak korupsi. Karena pada dasar pejabat korupsi, mudah-mudahan masuk neraka. Dia, ntar dulu. Nah bagaimana kalau kita diangkat jadi bendahara keuangan misalnya, uang di meja ratusan juta semua, merah-merah semua uang, belum tentu berubah orang kalau lihat uang itu. Mata itu berubah, tidak hitam jadi merah. Lihat uang merah itu. Jadi jangan caci pejabat ya, jangan caci pejabat. Intinya kita sendiri belum tentu. Nah itulah termasuk orang yang dicintai. Yang kedua apa? Tahsyal fakrah. Kamu takut fakir, takut miskin. Kalau saya sudah aku nanti tinggal sedikit, nanti saya miskin. Apa nanti aku pakai makan? Apa nanti aku pakai ini? Apa ini? Anakku nanti? Ini kok, ini kok? Nah, orang yang takut miskin, sodakonya tinggi nilainya ibadahnya di sisi Allah. Nah, kalau dia bersodako, besar pahalanya, besar nilainya. Nah, takut miskin. Atau wata'amulul gina, sodakonya orang yang berangan-angan, suka berangan-angan kaya. Saya mau jadi orang kaya. Hah? Sedikit-sedikit mikir kaya, hah? Dia bayangkan dirinya di atas mobil, pegang HP, lalu mobil rumahnya besar, iya. Orang yang berangan-angan kaya ini jangan harap mau sodako. Kenapa? Ya dihemat uangnya. Jangan sampai keluar. Ya dihemat jangan sampai keluar. Enggak mungkin. Enggak mungkin sodako orang yang berangan-angan kaya. Kalau perlu hartanya orang dihalalkan semua, diambil semua. Makanya hati-hati ya. Orang yang panjang mantola amalu sa'a amalu. Siapa yang panjang angan-angannya, jelek amalnya. Orang kalau berangan-angan yang dunia, pasti jelek amalnya. Kepengen kan jadi orang kaya deh. Nanti ini ha? Pasti sholatnya berantakan. Sodakonya macet. Iya enggak? Silaturahminya terputus. Kenapa? Takut kumpul sama temannya, takut temannya pinjam uangnya. Hah? Orang yang itu berangan-angan kaya itu naudzubillah min dzalik. Sampai dikatakan wala tuhmilu hatta idza balagatil hulqum. Jangan kau tunda-tunda itu sodako. Jangan sampai nyawa sudah sampai di tenggorok. Hati-hati ya. Jangan tunda-tunda itu sodako, jangan sampai nyawa sudah sampai di tenggorok, enggak bisa nih. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ketika orang sudah meninggal, ketika orang sudah meninggal, ini wafat misalnya, ruh itu berkata, ruhnya orang seke akan berkata, apa dia katakan? Ini, perkataan ruhnya orang seke, orang pelit. Lau akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau hidupkan aku sebentar aja, hidupkan aku di dunia sebentar aja saya hidup, fa'asaddaq wa akun minas sholihin. Saya akan sedekahkan hartaku dan saya akan jadi orang soleh. Terlanjur pelit, mati nih. Apa jawabnya Allah? Walan yu'akhirallahu idza jaa ajaluha. Enggak mungkin ditunda itu aja kalau sudah datang pada waktunya. Jadi jangan sampai kita pelit sadarnya ketika mati. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, Sayyidina Ali, tahu enggak Sayyidina Ali siapa? Bukan Sayyidina Ali yang di sini. Ini dengan Ali namanya. Ha? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "An-nasu niyamun." Manusia itu pada umumnya tidur. Manusia pada umumnya tidur. Ya, dia enggak sadar. Ha? Malas sholat, enggak mau sodako, tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau sudah mati kata Sayyidina Ali, baru sadar, kayak bangun. Ih, kenapa enggak sodako, Kak? Kenapa tidak baca Quran, Kak? Kenapa tidak sholat, Kak? Kenapa tidak berbuat baik, Kak? Kapan sadarnya? Ketika mana? Jadi seolah-olah seperti bangun tidur. Seperti bangun tidur. Ya Allah, kenapa tadi? Kadang-kadang kalau kita mimpi begini loh. Mimpi ada makanan banyak. Ditunda makannya sebentar aja. Pas bangun, ya Allah, kenapa tadi saya tidak makan langsung itu? Nah itu nyesel. Kapan nyeselnya? Ketika mana? Jadi ini kita sekarang ini kadang-kadang lupa untuk bersedekah, lupa untuk sholat, lupa untuk berbuat baik, karena kita ini statusnya tidur. Orang-orang yang lupa kepada Allah dinyatakan tidur oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Tapi kalau sudah mati, barulah mereka sadar. Jangan ditunda itu sedekah. Ada riwayat, pernah satu ketika ada seorang pengemis datang di rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang pengemisnya model dulu bersalam. Kalau pengemisnya sekarang apa? Minta ke minta ke dan assalamualaikum ya, kadang-kadang masuk langsungnya, tapi tidak semua. Hati-hati ya, meminta-minta itu haram hukumnya. kecuali darurat, anak mau mati, tidak ada makanan, mau pinjam di tetangga, tidak ada yang pinjamkan, mati anak, kalau tidak minta, baru halal minta. Sampai Rasul mengatakan, as-su'alu akhirul kasab, minta itu pekerjaan terakhir. Ya, jangan gampang ke minta-minta. Akhirnya ketika datang meminta-minta, assalamualaikum, waalaikumsalam, datang meminta-minta, anaknya yang hadapi, bapaknya di kamar mandi. Apa perlu anda? Saya minta uang, minta untuk makan. Ini anaknya gak berani, kecuali masuk di bapaknya, pak, ada pengemis pak, meminta-minta pak. Lalu apa kata bapaknya? Suruh tunggu, saya lagi mandi. Ya, tunggu lagi mandi. Ternyata bapaknya tidak lama kemudian panggil anaknya, nak, sini nak. Datang anaknya, masih dalam kamar mandi. Sekarang kamu ke kamar saya, ada baju saya warna ini, di saku saya, ambil itu uang. Berapapun uang di saku itu ambil, lalu serahkan sama pengemis itu. Dilaksanakan oleh itu anak, diambil di sakunya lalu diserahkan ke pengemis. Pulang pengemisnya, anaknya bertanya, pak, kenapa harus buru-buru pak? Kan tadi bapak bilang tunggu saya habis mandi, kenapa buru-buru? Apa kata bapaknya, nak, saya takutkan. Tadi sebelum saya keluar kamar mandi, alias di kamar mandi, saya masih ada niat sodako. Takutnya saya keluar dari kamar mandi, setan menggoda saya sudah tidak niat lagi sodako. Sehingga saya tidak mau menunda amal baik saya, jangan sampai niat saya berubah. Ya? Jadi dia tidak mau tunda. Kadang-kadang kan ada orang begitu, mulai besok saya sholat. Tidak sholat-sholat itu. Kenapa? Besok pilih. Mulai besok insya Allah. Besok lagi. Yakin betul mah insya Allah besok. Hah? Besok lagi. Ya Allah, betul-betul ini Allah ini terakhir ini. Besok lagi. Tak lupa. Akhirnya tidak sholat-sholat. Hati-hati ya. Takhiru anil ibadah alamat su'il khatimah. Tanda-tanda menunda-nunda dari ibadah, tanda-tanda su'ul khatimah, matinya mati kafir. Jangan-jangan sudah tanda-tanda sebelum nyawa di tenggorok sudah. Kalau sudah nyawa di tenggorok, tidak ada ibadah yang diterima. Tidak ada. Nah, kalau seandainya nyawa sudah di tenggorok misalnya, ini nyawa sudah di tenggorok ini. Kultak. Lalu orang itu mengatakan, kata Rasulullah, kamu mengatakan, ini rezekiku saya sedekahkan untuk ini. Rezekiku saya sedekahkan untuk ini. Rezekiku saya sedekahkan untuk ini. Kata Rasul sudah tidak sah sedekah. Kenapa sudah jadi warisan? Kalau ada orang nyawanya sudah ditenggorok. Pernah lihat rasa keratul maut ya? Kadang-kadang sudah dingin semuanya. Tapi masih bicara nyawa Rasul sini. Saya sedekahkan di ini ya. Saya sedekahkan ini tidak sah. Jadi warisan. Jadi warisan. Satu rupiah tidak sah. Berbeda kalau belum sakaratul maut. Kalau belum bisa karatul maut, sakit parah. Tahu sakit parah, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Lalu dia berwasiat. Misalnya dia punya harta 9 miliar. Saya wasiatkan kamu sedekahkan seluruh harta saya. Maka menurut Islam yang sah cuma sepertiga. Jadi kalau hartanya 9 miliar, yang sah sedekahnya 3 miliar, 6 miliar enggak? Enggak sah. Kenapa? Sepertiga sah diwasiatkan sodako selama belum sakaratul maut alias sakit keras, tapi 2/3 jadi wali. Makanya wasiatnya orang yang sekarat belum sakaratul maut, ya saya ulang, wasiatnya orang yang sekarat alias belum sakaratul maut tapi sakit parah, jika dia mewasiatkan sodakokan seluruh hartanya tidak sah, yang sah cuma seperti 2/3 harus jadi warisan. Tapi wasiatnya orang yang sehat kita ini, seandainya berwasiat, saya wasiatkan sodakokan seluruh hartaku tanpa terkecuali, sah untuk sodako. Kenapa? Masih sehat. Karena itu, kata Rasul, jangan sampai kita sudah menjelang sakaratul maut baru berwasiat. Ya, baru berwasiat. Tidak bisa. Tapi dalam Islam, kita jangan berwasiat harta kita keseluruhan, karena ada keluarga yang ditinggal. Intinya satu, persiapkan sodako, jangan sampai malas. Karena hakikatnya kita ini perantau. Ya. Kan tahu enggak orang perantau cari uang capek-capek, rela hidup susah di tempat perantauan, makan seadanya, tinggal seadanya, hidup seadanya, untuk apa? Kumpul uang sebanyak-banyaknya untuk keluarga di Jawa atau di tempat perantauan. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Kita semua juga perantau. Artinya apa? Kampung kita di akhirat surga. Kampung kita di akhirat surga. Allah kasih kita bekal bukan modal uang. Tapi Allah kasih kita bekal modal umur. kira-kira umur kita ini digunakan bisnis untuk cari uang atau cari pahala? Jangan sampai umur kita cuma maksiat, lupa kepada Allah. Pertanyaan berapa nih pahala sholat kita kirim untuk kampung kita akhirat? Berapa pahala sedekah kita kirim untuk kampung kita akhirat? Berapa pahala ngaji? Berapa pahala sedekah? Berapa pahala sholat, haji dan umroh kita kirim untuk akhirat? Jangan sampai kita lupa mengirim untuk akhirat, alias malas untuk menabung untuk akhirat, akhirnya kita miskin. Perhatikan baik-baik. Kalau miskin di dunia masih bisa tidur. Miskin di dunia masih bisa tidur. Tanya orang miskin itu, gampang tidurnya. Malah orang miskin lebih gampang tidur daripada orang kaya. Kadang-kadang sudah kasus prepaid, pakai AC, LCD, kulkas, kamar mandi, susah tidurnya. Kenapa? Mikir utangnya orang yang belum lunas. Tapi orang miskin, lihat tukang becak di jalan, sapi jalan, banyak klakson, panas matahari, debu banyak, beribut kiri kanan, bengkokkan badannya, angkat kakinya, tidur di becak 5 jam. Itu tukang becak. Lebih gampang tidurnya. Cuma klakson tit-tit-tit, gak bangun dia, gak bangun. Nanti tsunami baru bangun mungkin. Oh enggak, enak tidurnya. Orang kalau miskin di dunia masih bisa tidur. Tapi kalau miskin di akhirat, jangankan tidur, sedikit minum air gak ada, yaitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jangan sampai kita miskin di akhirat. Kalaupun Allah takdirkan kita miskin di dunia, itu bukan siksaan. Tapi miskin di akhirat itulah siksaan yang nyata. Karena itu jangan sampai kita menunda dari sedekah. Perbanyak sedekah semampu kita, yang pastinya utamanya afdalnya sedekah terhadap keluarga insyaallah. Keluarga yang tidak mampu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan tentunya saya mohon maaf. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Iya, silakan. Hari ini kami dengar bahwa harta itu dinasihatkan kepada anak. Iya. Tapi kita ini masih sehat, hidup ini sehat. Tapi nanti anunya ditulis memang di situ bahwa ya, saya hadiahkan untuk Habib Husain. Ini wasiat saya. Ini artinya bahagiannya diberikan semua. Ya. Tapi belum diberikan karena kita masih mampu. Masih hidup. Ya. Nanti mati baru berfungsi suratnya. Ya. Boleh. Tapi tulis, kalau saya sudah mati suami istri. Jangan cuma matinya bapak, ibu masih hidup. Harus suami istri. Jadi kalau ibu masih hidup belum bisa dibagi. Supaya ibu masih aman gitu. Yang kedua, apakah hasil itu bisa kita amalkan kepada orang lain? Oh, dari sekarang kalau ada memang diamalkan, boleh. Misalnya ada uang tak banyak-banyak, ya amalkan misalnya. Kasih orang miskin, semenjak kita masih sehat ini. Kalau setelah mati kita tidak bisa menjadi warisan. Kalau kita sudah wafat, kita tidak berhak lagi atas harta kita. Mau sedekahkan tidak bisa jadi warisan. Kecuali anak misalnya berkehendak, ya lain. Biarpun kalau wasiat itu bisa, karena saya wariskan anak saya beri kepada ini. Oh boleh, kan masih sehat. Tidak, setelah meninggal. Iya, tapi dia kan berwasiatnya masih sehat, masih sah. Kalau sakit parah dia berwasiat, misalnya tergeletak sakit parah, diimpus sudah mau meninggal, baru dia berwasiat, saya wasiatkan seluruh hartaku untuk sedekah. Tidak boleh. Yang sah cuma 1/3, 2/3 harus jadi warisan. Jadi kalau 9 miliar hartanya, 3 miliar jadi sedekah, 6 miliar harus dibagi warisan. Tapi kalau kita sekarang masih sehat mengatakan semua hartaku saya sedekahkan untuk Habib Husain, ya sah. Karena masih sehat. Masih sehat. Jadi kalau begitu kita wafat, saya ambil semua misalnya. Tapi jangan gitu. Jangan semua. Paham ya? Sudah jelas? Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah warisan itu ya. Iya. Saya dapat warisan. Warisan itu saya sedekahkan untuk, diniatkan sedekahkan untuk orang tuanya, gimana? Anda ambil dulu. Jangan Anda ngomong kepada saudara, saya tidak usah ambil, saya sudah kokan, jangan. Nanti akhirnya dibagi sama dia. Iya. Dibagi kembali. Nah. Maksudnya sudah kok kepada saudara atau kepada siapa? Sedangkan ke pembangunan masjid atau ambil dulu, terima dulu. Biarkan dulu berlangsung itu pembagian warisan. Paham maksud saya? Anda jangan dulu mengeluarkan pengumuman mau sodako, ambil dulu. Anda kantongi dulu itu uang misalnya sekitar 100 juta, nah, setelah itu Anda sodakokan. Jangan Anda katakan sama saudara, saya enggak usah misalnya, saya niatkan untuk masjid. Iya kalau dibagi. Takutnya nanti dibagi antara dia. Jadi lebih dibagi dulu, Anda ambil dulu, lalu Anda sodakokan masjid. Itu cari amannya. Karena warisan juga kalau tetap perbandingannya 2-1, 2 laki-laki 1 perempuan, tidak bisa dipaksakan 1-1. Karena warisan itu sesuatu yang sudah kata Allah fil kitab, sesuatu yang Allah telah tetapkan dalam Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, saya laki-laki ikhlas 1-1, caranya bagi dulu 2-1, tetap laki-laki 2, perempuan 1, harus dibagi 2-1. Lalu setelah itu laki-laki mengeluarkan supaya diratakan. Nah, terserah nih, yang penting sudah dibagi. Jadi termasuk itu tadi, Anda terima dulu, baru Anda sudah makan. Enak gitu. Ya, ada yang bertanya, silakan satu lagi. Ya. Apakah boleh seorang wanita yang membagi tangannya kesannya? Maksudnya ibunya? Iya, maksudnya misalkan ibunya ini punya kerabat, terus ibunya ini kerabatnya ini nanti yang akan bagikan warisannya ketika meninggal itu. Iya, tergantung. Oh, yang bagikan sama saudara-saudaranya. Yang bagikan sama saudara-saudaranya yang antar saudara, yang penting adil. Ya, yang penting adil. Artinya terserah mau perempuan, mau laki-laki, yang penting adil. Tidak ada syarat yang membagi warisan itu harus laki-laki. Syaratnya cuma adil. Sedangkan sekarang ini kadang-kadang mencaplok-mencaplok gitu loh. Saya punya ini, saya punya ini. Terakhir pun yang paling bungsu sepeda panjang. Enggak? Yang mampu-mampu, yang kakak-kakaknya ambil mie gudang, ambil mie rumah, ambil mie. Terakhir yang paling bungsu, tidak tahu apa-apa, tidak tahu masalah dunia, dapat sepeda panjang. Ya tidak adil. Di hari kiamat nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warisan itu penting itu, ya. Ilmu faraid. Nah memang ilmu warisan ini banyak manusia yang tidak tahu kenapa. Dijelaskan ilmu yang pertama kali Allah angkat di akhir zaman adalah ilmu warisan. Yang pertama kali diangkat, makanya kurang orang ahli warisan. Ilmu yang pertama kali diangkat ilmu warisan, artinya yang dihilangkan oleh Allah. Kan nanti sampai kiamat ilmu itu dihilangkan sedikit demi sedikit. Sampai nanti kiamat tidak ada ilmu, baru kiamat. Tapi ilmu yang pertama kali dihilangkan ilmu warisan. Makanya sangat kurang orang yang tahu ilmu warisan, ilmu faraid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup seperti biasanya, mari kita baca zikir la ilaha illallah wirid daripada Al Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Siddiq bersik sebagai amal istiqomah insyaallah. Dibagi tolong. Mari kita sama-sama membaca dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir umur hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-maujud fi kulli zaman. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fi shan. La min zawalil iman. الشيطان يا قديم الإنسان يا قديم الإنسان عملك علينا من إنسان عملك علينا من إنسان إنسانك القديم يا حنان يا منان إنسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Insyaallah. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca doa semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki keselamatan bagi kita semua, mengabulkan hajat kita yang belum terkabul, Allah kabulkan hajat kita di dunia maupun di akhirat. Jika ada urusan kita, Allah lancarkan. Jika ada cita-cita kita, Allah kehendaki, ya Allah, Allah perkuat kita dengan ibadah, anugerahkan kita dengan iman, taufik dan hidayahnya, dan tentunya menjadikan Indonesia ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Siapapun pemimpin yang terangkat, ya Allah, jadikan pemimpin itu baik bagi agamamu, ya Allah, baik bagi kami, tentunya baik bagi kami semua, ya Allah ya Karim. Tentunya juga, ya Allah, tidak terlupakan Fatihah untuk almarhum saudara kami Hendi Asrullah bin Asmat Sri Dali yang telah meninggal dunia kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dengan ridha Allah, rahmat Allah, dan tentunya dianugerahi dengan syafaat Rasulullah al-hadiniyah wa kullu niyyatin shalih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya kan. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu pada minggu yang akan datang dengan istiqomah dalam keadaan sehat.